السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita masih atau kita akan melengkapi dari pembahasan fadlu salatil jamaah wa wujubuha, utamaan salat jamaah dan kewajiban salatil jamaah. Kita ulang pembahasan hadis yang terakhir kita baca, yang ke-64. Wa anhu ya'ni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus salati 'alal munafiqin, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik, salatul 'isya'i wa salatul fajr, adalah salat isya dan salat fajar. Hamdulillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Salatul isya wa salatul fajar, kenapa dua salat ini merupakan salat yang paling berat bagi orang-orang munafik? Karena pada dua waktu ini dalam keadaan gelap, tidak sebagaimana pada zaman kita, penerangan ada di mana-mana, masjid penuh dengan cahaya, masjid dipenuhi oleh cahaya, siapa saja yang hadir kelihatan. Berbeda dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga apabila tidak hadir pada dua salat ini, maka tidak akan ketahuan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, asyhadu fulan, asyhadu fulan, dalam hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, apakah fulan hadir, apakah fulan hadir? Maka para sahabat menjawab, qalu, lah, tidak ya Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan, afqalus salati 'alal munafiqin, salatul isya wa salatul fajr, salat yang paling berat bagi munafiqin adalah salatul isya dan salatul fajr. Kalaupun mereka hadir pada salat tersebut, maka mereka menunaikannya dengan malas. Bagaimana Allah Ta'ala mengatakan, idza qamu ila salati qamu kusala, apabila mereka menegakkan salat, mereka melakukannya dengan malas. Maka di sini terdapat tanbih terhadap kita semuanya, yakni adalah kita mewaspadai dari sifat munafiqin. Walaupun kita alhamdulillah bukan munafik, alhamdulillah kita mukmin dan kita tidak munafik. Akan tetapi adalah kita berhati-hati mewaspadai diri kita ini, jangan sampai kita melakukan atau berperilaku sebagaimana perilakunya orang-orang munafik. Yakni bagaimana? Hendaklah kita menunaikan salat dengan semangat bahagia, dan muka yang berseri-seri, berbahagia dengan rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Katakanlah dengan keutamaan dari Allah, yang mana salat itu penuh dengan keutamaan. Wa rahmatihi, dan salat merupakan sebab rahmat dari Allah. Fa bidzalika, dengan itu falyafrahu, hendaklah berbahagia. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam atsar beliau radhiyallahu anhu beliau berkata, yukrahu ay yaquma ar-rajul, makruh, dibenci apabila seseorang melakukan ila salatihi, salatnya, wa huwa kaslan, dalam keadaan malas. Ini dibenci yang demikian ini. Walakin, akan tetapi, yaqumu ilaiha, adalah dia melakukan salat tersebut, talaqal wajhi, dalam keadaan wajahnya berseri-seri. Bagaimana wajah itu bisa berseri-seri? Nah, ini kembalinya kepada ma'rifah. Kembalinya kepada ma'rifatul qalb. Kembalinya kepada ma'rifah masing-masing. Kembali kepada pengetahuan masing-masing. Bagaimana ta'zimnya terhadap salat? Bagaimana pengetahuan dia terhadap keutamaan salat tersebut? Akhirnya tahu keutamaan salat dan dia mengagungkan salat tersebut, maka dia melakukan dalam keadaan wajah yang berseri-seri, azimar raghbah, dan melakukannya dalam keadaan besar harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa syadidal farah, dan besar kebahagiaannya. Limadha? Maka Ibn Abbas radhiyallahu anhu ditanya, kenapa wahai Ibn Abbas, kenapa demikian? Kenapa ketika seseorang sholat tidaklah dengan wajah yang berseri-seri dan besar harapannya kepada Allah dan besar kegembiraannya dalam melakukan amalan ini? Qala, berkata beliau radhiyallahu anhu, fa innahu yunajillah, karena sungguhnya dia bermunajat kepada Allah, berbisik-bisik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan hajatnya kepada Allah. Wa annallaha amamah, bahwa Allah Ta'ala ada di depannya. Allah Ta'ala di depannya dalam keadaan di atas arsy-Nya. Yaghfiru lahu, yang akan mengampuni dia. Wa yujibuhu, dan yang akan mengabulkan. Idza da'a, apabila dia berdoa. Summa yatlu, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu membaca ayat, idza qamu ila sholati qamu kusala, apabila mereka orang-orang munafik menjalankan sholat, mereka menjalankannya dengan kemalasan. Nah, maka dari ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dahlah seseorang mewaspadai dari awsaf, sifat-sifat orang-orang munafik. Sifat-sifat orang munafik. Terlebih lagi ma'asyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, apabila seseorang hendak menunaikan salatul fajr, menunaikan salatul fajr, kebanyakan dari kita, atau bahkan yang berbicara di sini, ya, menunaikan salatul fajr dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan berat, dalam keadaan malas, karena sedang menikmati lezatnya tidur. Maka di sini hendaklah kita berupaya untuk memperbaiki sholat kita, sholat subuh kita. Yang mana sholat subuh, sholat fajar ini adalah awal sholat. Ini adalah awal sholat. Apabila kita melakukannya dengan baik, melakukannya dengan sebaik-baiknya, maka seluruh hari kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal hari adalah subuh, fajar. Apabila kita melakukan sholat subuh ini dengan baik, maka hari kita seluruhnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila kita tidak melakukan sholat subuh itu dengan baik, melakukan sholat itu di rumah, tidak keluar ke masjid dengan berjamaah, maka kita akan terhalang dari barokah satu hari tersebut. Yang demikian ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwa beliau radhiyallahu anhu berkata, "Yaumuka mithlu jamalik." Hari kamu, harimu itu seperti ontamu. "Idza amsakta awwalahu tabi'aka akhirahu." Apabila awalnya sudah kamu pegang, maka dia akan mengikuti kamu sampai pada akhir hari tersebut. Kalau awal hari itu sudah dipegang unta tersebut, maka sampai akhir dia akan mengikuti kamu. Nah, beliau mengisyaratkan yang demikian ini kepada sholatul fajr. Mengisyaratkan kepada sholatul fajr. Apabila awal sholat ini telah kita pegang dengan baik, maka barokah itu akan mengikuti kita sampai akhir hari tersebut. Oleh karena itu, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, hendaklah kita menunaikan sholatul fajr dengan bahagia, dengan gembira, senang hati terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita waspada dari malas atau berat atau bosan dan sebagainya, maka kita akan terhalang dari barokah hari tersebut. Oleh karena itu, apabila seseorang bangun dari tidurnya, ketahuilah ketika bangun dia akan menjalankan amalan yang besar, menjalankan amalan yang mubarak. Apabila bangun, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala dengan membaca doa, "Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur." Ya, ketika bangun dari tidur, membaca doa bangun tidur, "Alhamdulillahilladzi ahyani." Maha terpuji, segala puji bagi Allah, "Alladzi," yang "ahyani," telah menghidupkan aku, "ba'dama amatani," yang sebelumnya dia telah mematikan aku, yaitu di dalam tidur, "wa ilaihin nusyur," dan kepadanya lah aku akan dikumpulkan. Khanifillah rahimakumullah jami'an. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Kalau mereka mengetahui keutamaan pada dua sholat tersebut, sholatul isya wal fajr, la'atauhuma, kalau mereka mengetahui, niscaya mereka akan mendatangi dua sholat itu walau habwan, walaupun dengan merangkak. Ya, merangkak. Ya. Walaupun dengan merangkak. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an. Ini permisalan. Kalau misalnya enggak bisa berjalan. Kalau misalnya enggak bisa berjalan, bisanya merangkak. Niscaya akan datang karena tahu keutamaan tersebut. Enggak bisa berjalan, bisanya merangkak. Niscaya akan datang walaupun dengan merangkak. Padahal punya sepeda motor, datang dengan sangat gampang tanpa ada capek, atau bisa berjalan kaki semangat. Kalaupun gak bisa berjalan kaki, misalnya bisanya cuma merangkak karena tahu keutamaan pada dua sholat tersebut, maka dia akan mendatanginya. Ini menunjukkan keutamaan yang besar. Apa? Wallah alam bisawab, Allah Ta'ala merahasiakannya. Keutamaan yang ada pada dua sholat tersebut sangatlah besar, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai mengatakan kalau seandainya bisanya merangkak, niscaya dia akan datang. Menunjukkan keutamaan yang besar. Walaqad hamamtu, kata Rasulullah, dan sungguh-sungguh aku telah berkeinginan, an amura, untuk memerintahkan bisolati, sholat fatuqom, untuk ditunaikan. Yani aku ingin menunjuk seseorang untuk menunaikan sholat. Thumma amura, kemudian aku akan memerintahkan rajulan, seseorang, fayusalli bin nas, untuk sholat menjadi imam kepada manusia, kepada para sahabat. Summa, kemudian antaliku, aku akan pergi, ma'i, bersamaku, birijalin, dengan beberapa orang. Aku akan pergi dan bersamaku ada beberapa orang laki-laki, ma'ahum khuzamun, mereka membawa beberapa ikat, min hatabin, dari kayu bakar, ila qaumin, aku bersama mereka akan mendatangi kaum, la yashhaduna shalah, yang tidak menghadiri salat, fa uharriqa, sehingga aku akan membakar, alaihim, buyutahum, rumah-rumah mereka, binar, dengan api. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an. Ancaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap mereka-mereka yang tertinggal, tidak hadir dalam sholatul jamaah, dengan dibakar rumah mereka, menunjukkan bahwa sholatul jamaah itu adalah wajib. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengancam mereka-mereka yang tidak menghadiri sholatul jamaah, sampai diancam rumahnya akan dibakar oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. menunjukkan bahwa meninggalkan sholatul jamaah tanpa adanya udzur ini merupakan dosa yang besar, karena ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan telah diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa beliau mengatakan, man sami'a an-nida, barang siapa yang mendengar seruan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, falam yujib, lalu dia tidak memenuhi panggilan tersebut, fala salata lahu, maka tidak ada salat baginya, illa min udhrin, kecuali dengan sebab udhur. Apa yang dimaksud dengan fala salata lahu, tidak ada salat baginya? Telah berpendapat sebagian ahlul ilmi, dan diantaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa salat salata lahu, tidak ada salat baginya, maknanya adalah tidak diterima salatnya. Yakni apabila seseorang salat di rumahnya, yakni laki-laki, kata Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, salatur rajuli fi baitihi min dunil udhri wa yasma'u nida'a walakinnahu shalla fi baitihi anna salatahu ghairu maqbulah. Salatnya seorang laki-laki di rumahnya tanpa adanya uzur, padahal dia telah mendengar seruan adzan, akan tetapi dia salat di rumahnya, maka salatnya tidak diterima. Ghairu maqbulah, yakni berdalil dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala salata lahu. Ya, barang siapa yang mendengar nida seruan adzan dia tidak memenuhinya, maka fala salata lahu illa min udhrin, tidak ada salat baginya kecuali dengan sebab udzur. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan sebagian ulama ahlul ilmi, soalnya tidak diterima. Akan tetapi dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, yang benar fala salata lahu, tidak ada salat baginya, barang siapa yang mendengar adzan kemudian dia salat di rumahnya, maka tidak ada salat baginya kecuali dengan sebab uzur. Ya, fala salata lahu maknanya adalah tidak ada salat baginya, maknanya adalah tidak sempurna salatnya. Ya, tidak sempurna salatnya. Ini yang dipilih oleh Syekh Abdul Razak, bahwa yang dimaksud dengan fala salata lahu bukan maknanya salatnya tidak diterima. Kalau seseorang mendengar adzan kemudian dia salat di rumahnya tanpa adanya uzur, tidak menghadiri jamaah, tidak ada salat baginya, maknanya tidak sempurna salatnya. Ya, tidak sempurna salatnya. Walaupun diterima tapi tidak sempurna, dan dia berhak untuk mendapatkan dosa dikarenakan telah meninggalkan perkara yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya nomor 65, nomornya sama apa beda? Sama. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Idza sta'dhanat ahadukum imra'atuhu ila al-masjid fala yamna'ha." Apabila telah meminta izin ahadakum kepada kalian imra'atuhu, yakni istrinya, apabila istri seseorang meminta izin kepada suaminya atau yang berada di bawah tanggung jawabnya, anak-anak perempuannya, minta izin ilal masjid, untuk ke masjid menghadiri sholatul jamaah, fala yamna'ha, maka janganlah dia mencegahnya, jangan. Dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah para wanita yang hendak menunaikan sholat jamaah di masjid, walaupun buyutuhunna khairul lahun, rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Tapi kalau mereka minta izin untuk ke masjid, maka tidak boleh ditolak, tidak boleh dicegah. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, di sini menunjukkan bahwa secara asal wanita itu di rumah. Secara asal tempatnya wanita itu di rumah. Tidaklah dia keluar dari rumah kecuali dengan seizin suami atau seizin orang tuanya. Lihatlah bagaimana seorang wanita yang keluar ke masjid, padahal ke masjid itu untuk perkara ta'at, untuk perkara ketaatan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar untuk melaksanakan ibadah saja harus izin, apalagi untuk keperluan-keperluan di bawah itu. Padahal ibadah ini adalah perkara yang tinggi, terlebih lagi untuk perkara-perkara yang di bawah itu. Maka yang demikian ini butuh izin kepada suami. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, akan tetapi dengan syarat keluarnya wanita tersebut tidak membawa fitnah. Tidak membawa fitnah. Bagaimana membawa fitnah? Yakni mutabarrijah, berhias, memakai baju warna-warni, atau memakai minyak wangi. Kalau keluarnya wanita tersebut membuat fitnah bagi laki-laki yang dilewatinya, maka harus dicegah. Demikian. Harus dicegah. Tidak boleh dicegah kapan, yakni tempatnya dan juga jalan menuju tempat tersebut tidak menyebabkan fitnah. Tuh, tempatnya bagaimana? Harus dilihat dulu. Masjidnya aman apa enggak? Ada hijabnya apa enggak? Kalau misalnya ingin berwudu, tempat wudunya ternyata terbuka, tidak ada penutupnya, misalnya wudu akhirnya terlihat tangannya, terlihat kakinya, terlihat wajahnya, nah, berarti tempatnya ini tidak aman. Tempatnya harus aman. Kemudian jalan menuju tempat tersebut betul, harus aman juga dari fitnah. Dari aman yakni dari sisi wanita tersebut dan juga orang lain. Misalnya wanitanya sudah mengamankan dirinya, akan tapi di jalan banyak orang-orang yang jahil, orang-orang jahil senang ngerjai wanita yang lewat. Yang demikian ini harus dicegah. Harus dicegah dengan, nah tidak boleh dicegah dengan memperhatikan syarat-syarat tadi. Tempat masjidnya yang dibuat sholat itu aman dari fitnah, dan juga jalan menuju masjid itu aman dari fitnah. Kemudian qala, faqala Bilal ibnu Abdullah, berkata ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Bilal ibnu Abdullah, berkata Bilal bin Abdullah, yaitu anaknya sendiri. Ya, ini telah membawakan hadis ini Abdullah bin Umar. Kemudian berkata Bilal, yaitu anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Bilal mengatakan, wallahi la namna'u hunna, demi Allah kami akan menghalangi mereka, para wanita tersebut tidak boleh mereka keluar menuju masjid melakukan sholatul jamaah. Demi Allah kami akan mencegah dia. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fala yamnaha, janganlah dia mencegah wanita tersebut yang hendak hadir sholatul jamaah di masjid. Tapi Bilal kenapa mengatakan, wallahi demi Allah benar-benar kami akan mencegah mereka, para wanita tersebut. Ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apakah di sini menunjukkan bahwa Bilal bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, apakah makna dari kalamnya tersebut menolak sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Apakah dia mengatakannya dalam rangka untuk menentang perkataan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak, tidak. Bukan dalam rangka untuk menentang atau menolak, apalagi mendustakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak demikian maksud dari beliau radhiyallahu anhu. Akan tetapi yang dimaksud oleh beliau adalah, demi Allah kami akan melarang mereka, dikarenakan melihat para wanita ketika mereka keluar dengan berhias, berdandan dengan memakai minyak wangi, ya. Ketika melihat kondisi para wanita pada zaman tersebut, pada saat itu kondisinya seperti ini, sehingga Bilal mengatakan, demi Allah kami akan mencegah mereka. Kenapa mengatakan yang demikian? Dikarenakan melihat bagaimana kondisi para wanita ketika mereka keluar menuju masjid untuk melakukan salatul jamaah. Karena seperti ini kondisinya, sehingga beliau mengatakan, demi Allah kami akan melarang mereka. Bukan dalam rangka untuk menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akan tetapi dikarenakan melihat kondisi yang terjadi pada saat itu. Apalagi sekarang, maka lebih parah keadaannya. Kalau seperti itu keadaannya, maka para orang tua gak boleh mengeluarkan anaknya untuk mendatangi sholat jamaah, atau mengeluarkan istrinya untuk menghadiri sholat jamaah. Tidak boleh kalau seperti itu pakaiannya, sampai benar-benar sempurna, tidak membuat fitnah orang lain. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fa aqbala alaihi, maka فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا. نعم أبن قال لزينة سالم ya. Qala di situ adalah Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu radhiyallahu anhum yang mengatakan wallahi la namna'uhunna, itu adalah Bilal bin Abdullah. Yang menceritakan ini adalah Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Qala, berkata Salim, fa aqbala 'alaihi Abdullah, lalu telah menghadap kepadanya, kepada Bilal, Abdullah ibn Umar, ayahnya, ketika mendengar ucapan demi Allah kami akan benar-benar menghalangi mereka, lalu Abdullah bin Umar menghadap Bilal. Fasabbahu, lalu Abdullah bin Umar mencela dia, mencela Bilal, sabban sayyan, dengan celaan yang jelek. Ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qat, yang aku belum pernah mendengar celaan tersebut. Atau kita ulangi, yang aku belum pernah mendengar celaan semisal itu sama sekali. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an. Bilal bin Abdullah bin Umar mengatakan demikian ini tidak pas, tidak tepat. Walaupun bukan untuk menolak atau menentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akan tetapi perkataan beliau rahimahullah sebagaimana jelaskan oleh Syekh Abdul Razak, bahwa perkataan wallahi lanamna'uhunna ini perkataan yang tidak pas, yang tidak sesuai dengan kondisinya, yang tidak boleh dijadikan sebagai jawaban terhadap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun bukan dalam rangka penolakan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi perkataan ini tidak sesuai dengan kondisinya, tidak sesuai dengan tempatnya. Oleh karena itu Abdullah bin Umar mencela Bilal, mencela anaknya dalam rangka untuk ta'zim, penghormatan dan pengagungan terhadap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah mengatakan idza sta'zanat ahadukum, bila telah minta izin kepada salah seorang di antara kalian, imra'atuhu, istrinya, untuk datang ke masjid, jangan dicegah. Ya, kok kemudian Bilal mengatakan demi Allah kami akan mencegah mereka, bukan dalam rangka untuk menolak hadis Nabi, akan tetapi dikarenakan melihat kondisi para wanita pada saat itu ketika mendatangi ke masjid dalam keadaan berhias, sehingga dia, beliau mengatakan kami akan menghalangi mereka. Dikarenakan pengagungan terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk mensikapi perkataan yang tidak tepat, yang tidak pas tersebut, sehingga Abdullah bin Umar radhiyallahu an mencela Bilal dengan celaan yang jelek dalam rangka untuk mendidik. Yang mana celaan itu dikatakan Salim bin Abdullah bin Umar, aku belum pernah mendengar celaan semisal itu sebelumnya sama sekali. Qala, berkata Abdullah bin Umar, ukhbiruka an Rasulillah, aku telah kabarkan kepada engkau, memberitakan kepada engkau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taqul, dan kamu katakan, wallahi la namna'uhunna, dan kamu katakan, demi Allah kami akan menghalangi mereka. Ta'zim terhadap Rasulullah, terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau radhiyallahu anhu mencela Bilal dengan celaan yang jelek. Wa fi lafdin, dan dalam satu lafaz. Ini menunjukkan juga bahwa hadis itu agung, besar kedudukannya, tinggi nilainya di hati-hati para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Wa fi lafdin, dan dalam satu lafaz di muslimin, riwayat Imam Muslim, la tamna'u ima Allah, jangan kalian mencegah hamba Allah, yaitu hamba dari kalangan wanita. Kalau laki-laki ibadullah, kalau perempuan imaullah. Jangan mencegah hamba-hamba Allah, masajid Allah, dari masjid-masjidnya. Kita lanjutkan hadis yang ke-66. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla adh-dhuhr. Aku telah salat bersama Rasulullah 2 rakaat sebelum zuhur. Rak'ataini ba'da adh-dhuhr, dan 2 rakaat setelah zuhur. Wa rak'ataini ba'da al-jum'ah, dan 2 rakaat setelah Jumat. Wa rak'ataini ba'da al-maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa rak'ataini ba'da al-isya, dan 2 rakaat setelah isya. Ini maksudnya adalah sunnah ratibah, salat sunnah rawatib yang selalu mengiringi salatul jamaah, namanya salatul ratibah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, salat rawatib yakni seseorang menjalankan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah Jumat, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat setelah subuh, sebelum subuh, ya, sebelum fajar, sebagaimana disebutkan pada hadis yang berikutnya. Ini salat rawatib. Kita ulangi, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah Jumat, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat setelah subuh, sebagaimana pada hadis berikutnya. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini jumlahnya adalah 8. Kalau ditambah 2 rakaat sebelum salat subuh, yaitu 10. Ini salat rawatib, boleh seseorang mengamalkan yang demikian. Dan ada dan telah sahih juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, istri beliau radhiyallahu anha. Ada tambahan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 12 rak'atan fil yaumi wal lailah min duni faridah, banallahu lahu baitan fil jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat 12 rakaat, 12 rakaat siang dan malam, min duni faridah, yang selain dari yang wajib, selain dari yang fardhu. Apa pahalanya? Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan untuknya rumah di al-jannah. Ini syarat rawatib. Kemudian setelah mendengar sabda ini, kemudian Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan, beliau mengatakan, wallahi ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna an Rasulillah. Demi Allah, aku belum pernah meninggalkan 12 rakaat tersebut semenjak aku telah mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 12 rakaat tersebut dijelaskan dalam riwayat yang lainnya adalah 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat, nah kalau dalam hadis ini 2 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur, yaitu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Dan 2 rakaat setelah isya. Nah, ini 12 semuanya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Itu 12. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Banallahu lahu baitan fil jannah." Allah akan membangunkan untuknya rumah di al-jannah. Rumah tidak sebagaimana rumah yang di dunia. Jangan dibayangkan seperti istana, istananya raja, atau bayangkan seperti apalah bangunan yang paling mewah. Lagi jannah itu lebih berkali-kali lipat daripada itu rumahnya. Nah ini juga penting bagi ummah Indonesia dalam memperhatikan sholat rawatibah, sholat rawatib, tidak kemudian mencukupkan dengan sholatul wajib, sholat fardhu saja, ya. Kemudian tidak melaksanakan sholat rawatibah, rugi, terlewat dari keutamaan yang besar ini. Kemudian wa fi lafdin, dan dalam satu lafaz, fa ammal maghribu wal isya wal jum'atu fa fi baitihi. Adapun maghrib dan isya dan Jumat, beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya di rumahnya, yaitu melaksanakan salat ghadibah, karena salat sunnah itu afdalnya di mana? Di rumah. Salat sunnah nawafil afdalnya di rumah. Kecuali apabila seseorang ingin duduk di masjid menunggu salat berikutnya supaya mendapatkan ajar salat, maka salatnya di masjid. Wa fi lafdhin lil Bukhari, anna Ibnu Umar qala haddatsani Hafsah, bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, berkata, haddatsani Hafsah, telah menceritakan kepadaku Hafsah, yaitu saudarinya, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sajdataini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 sujud, maksudnya 2 sujud itu 2 rakaat maksudnya. Khafifataini, yang ringan, ba'dama yatlu'ul fajru, setelah terbitnya fajar, yaitu sholat qabliyah. qabla subuh, setelah terbenamnya fajar, tentunya setelah azan. Ya, beliau melakukan sholat dua rakaat yang ringan. Yang mana di dalam riwayat lain bahwa dua sholat yang ringan ini beliau membaca pada rakaat pertama, yakni Qul ya ayyuhal kafirun. Dan rakaat yang kedua adalah membaca surat Qul huwallahu ahad. Sebagaimana penjelasan Syekh Abdul Razzaq rahimahullah. Demikian juga telah datang pada riwayat ada satu riwayat ba'diyah maghrib. Pada ba'diyah maghrib Rasulullah juga membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Kenapa? Apa hikmahnya? Kenapa demikian? Yakunu iftitahu salatil laili wa salatil nahari tauhidullah. Yang demikian ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksanakan supaya pembukaan salat lail, pembukaan salat lail itu apa? Maghrib. Karena tenggelamnya matahari itu sudah lail, sudah malam. Wa salatun nahar, dan pembukaan salat nahar yaitu salat subuh adalah tauhidullah, adalah tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, qul ya ayyuhal kafirun terdapat padanya tauhid, wa qul huwallahu ahad terdapat padanya tauhid. Wa kanat sa'atan, dan waktu itu yaitu waktu fajar, ya, setelah terbenamnya fajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat khafif. Waktu itu adalah sa'ah, adalah waktu la adkhulu 'ala an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fiha. Aku tidak masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya pada waktu tersebut. Ya. Pada waktu setelah terbenamnya matahari, terbenamnya fajar ini, Ibnu Umar tidak masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Waktu tersebut Rasulullah melarang untuk masuk. Menunjukkan hirs, semangatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semangat beliau untuk melakukan tafaqquh fid din, talabul ilmi, tafaqquh mendalami agama ini. Langsung melihat bagaimana amalan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terlebih ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah saudarinya, yakni Hafsah. Nah, maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma memanfaatkan kesempatan yang demikian ini untuk masuk ke rumah saudarinya untuk melihat bagaimana amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali waktu yang beliau larang. Baik, kurang satu hadis. An Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lebih membiasakan untuk melakukan salat nawafil. Tidak ada yang beliau lebihkan daripada dua rakaat fajar. Ya begitu. Coba anda baca. Dan baca salat dua rakaat fajar. Dari awal. Dan ada satu salat sunnah pun yang kita ditaruh Nabi SAW daripada salat dua rakaat. Iya. Daripada dua rakaat fajar. Penjelasannya adalah, dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak, dikarenakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan dua rakaat fajar ini, walaupun dalam keadaan safar beliau tidak meninggalkannya. Bagi itu dalam keadaan mukim atau dalam keadaan safar, maka beliau tidak pernah meninggalkannya. Dikarenakan besarnya perhatian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap dua salat ini, karena keutamaan yang besar yang ada di dalamnya. Keutamaannya apa? Fi lafdzin li muslim, pada satu lafaz riwayat Imam Muslim, rakaat al-fajri, dua rakaat fajar, khairun, lebih baik, minat dunya wa ma fiha, dari dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ini keutamaan salat fajar, yaitu salat apa? Dua rakaat sebelum fajar, sebelum salat subuh. Keutamaan seperti itu, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang lebih beliau perhatikan di antara salat-salat sunnah yang lainnya daripada salat dua rakaat sebelum subuh ini. Ini lebih beliau perhatikan dikarenakan keutamaan yang besar. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, beliau mengatakan, ya bani Adam, irka'li arba'a raka'atin min awwalin nahar akfika akhirahu. Wahai bani Adam, rukuklah atau sholatlah untukku 4 rakaat pada awal siang. Apa yang mengawal siang yaitu sholat subuh. Akfika akhirahu, maka aku akan mencukupkan engkau sampai pada akhir siang tersebut. Diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir siang itu. Kapan akhir siang? Yaitu tenggelamnya matahari. Nah, di sini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dimaksud dengan arba rakaat, 4 rakaat di sini adalah nafilatul fajar wa fardhatul fajar. Ya, yang dimaksud adalah nafilah, salat sunnah fajar, dan salat fardhahnya fardhah fajar. Salat sunnah dan salat wajib fajar. 4 rakaat. Apabila seseorang melaksanakannya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan baginya. Allah Ta'ala memberikan pertolongan, Allah Ta'ala memberikan pengawasan dan sebagainya, perhatian dan sebagainya sampai akhir nahar. Nah, maka ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, barang siapa yang tertinggal yang demikian ini, maka ini adalah kerugian yang besar. Yang ini terlewatkan dari keutamaan dunia dan seisinya, terlewatkan dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir nahar, akhir siang. Wallahu a'lam bishawab, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa menjadi penambahan ilmu bagi kita, dan demikian juga mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Sebelum diakhiri, ada yang disampaikan? Ini tadi masalah-masalah berjamaah. Bila